Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab-adab yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang sedang berpuasa adalah hendaknya seorang yang berpuasa dia memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak a'malul bir, amalan-amalan kebajikan, wal ikthar minas sadaqah, dan memperbanyak sadaqah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Wakana ajwadu ma yakun, wakana ajwada ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Wakana yalqahu kulla laylatin, fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di luar Ramadan beliau orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi adalah di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihi salatu wassalam menemui beliau. Dan Jibril alaihi salatu wassalam selalu menemui beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya, mengajarkan kepada beliau Al-Quran. sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ya, beliau adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, ya, atau lebih dermawan, ya, dalam kebaikan melebihi kedermawanannya angin yang berhembus, ya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ya. Maka dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah seseorang pun di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, ya, hendaklah dia juga menjadi orang yang dermawan. Jika dia adalah orang yang dermawan di luar Ramadan, maka di dalam Ramadan dia lebih dermawan lagi, ya, yaitu dengan memperbanyak amalan kebaikan, a'malul bir, memperbanyak sedekah, dan seterusnya, yaitu sedekah kepada fuqara dan masakin, ya, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, apalagi dia dalam keadaan sedang mengalami apa yang dialami oleh orang-orang fakir dan miskin, ya, yaitu dia sedang keadaan haus, sedang dalam keadaan lapar, ya, karena sedang berpuasa. Demikian pula fuqara dan masakin, yang mereka bukan hanya di bulan Ramadan merasakan lapar dan haus, tetapi mereka sepanjang tahun merasakan kelaparan dan kehausan, kekurangan makanan, ya, kekurangan fasilitas dan seterusnya, kekurangan kebutuhan pokok, ya, dan lain-lain, ya. Maka situasi ini, ya, dalam keadaan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin, ini mestinya mendorong kita untuk kita lebih dermawan lagi kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin dengan kita bersedekah kepadanya, ya. Maka aksiru minas sedekah, perbanyaklah sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Taib. Atau dengan a'malul bir, memberikan makan kepada as-sha'imun, orang-orang yang berpuasa. Ini juga naub. Nah, minal infak fi sabilillah, ya, memberi makan kepada orang yang sedang naam berbuka puasa, ya. Apalagi di sana terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang naam memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi ghair annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan iftar kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Tentunya ini keutamaan yang besar, keutamaan yang hendaknya naam kita berlomba-lomba padanya, keutamaan yang hendaknya kita, ya, musabaqah, ya, berlomba-lomba, ya, dalam mendapatkan karunia dan keutamaan tersebut. Keutamaan yang besar, ya, yang jangan sampai kita luput dari keutamaan yang besar tersebut. Nah, juga di dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Jibril alaihi salatu wasalam mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disunnahkan untuk seseorang memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Melebihi apa yang biasa dia lakukan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia memperbanyak lagi atau lebih memperbanyak lagi untuk qiraatul Qur'an. Apalagi di sana terdapat berbagai macam keutamaan yang besar. Yang diantara keutamaan tersebut adalah bahwasannya seseorang ketika membaca Al-Quran, maka dari satu huruf yang dia baca, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, maka bagi dia satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif itu satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tetapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka orang yang mendapat orang yang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 kebaikan. Kalau dia membaca satu ayat, tinggal dikalikan. Kalau dia membaca satu surat, tinggal dikalikan. Kalau dia membaca seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tinggal dikalikan berapa? Mungkin kalkulator kita nggak bisa, error. Saking banyaknya pahala dan kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita luput, lalai dari kebaikan dan keutamaan yang mulia ini. Hal ini penting untuk diingatkan, karena sebagian manusia sama saja di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, tarikun lil Quran, meninggalkan Al-Quran. Ada yang sebagian mereka di bulan Ramadan waktunya dia gunakan maksimal untuk dunia. Masuk di bulan Ramadan malah lebih semangat dan lebih bersungguh-sungguh dalam aktivitas dunianya. Sehingga ibadah dan ketaatan termasuk membaca Al-Quran hanya ada di sisa-sisa waktu. Itu pun sudah lelah. Ketika waktunya membaca Al-Quran, karena aktivitas dunianya lebih dominan, waktunya lebih banyak untuk dunia, sehingga ketika waktu membaca Al-Quran baru satu lembar, itu mata sudah sudah sipit, sudah berat, karena sisa-sisa waktu dari sisa waktu dunianya. Sehingga dia hanya sedikit dapat membaca Al-Quran. Hanya sedikit berzikir kepada Allah dan seterusnya. Artinya lebih bersungguh-sungguh dari sisi dunianya. Sebagian lagi, nah sebaliknya, ya, di bulan Ramadan putus dari dunia, ya, berlebihan. Nah, dah, ya. Tapi apa? Yang dia gunakan adalah untuk tidur, tidur dan tidur dan tidur. Nah, habis subuh tidur, bangun-bangun sebelum azan. Ya, azan, sholat duhur, ya, tidur lagi sampai asar. Ya. Dan seterusnya sepanjang Ramadan dia lakukan, terluput, ya, waktu-waktu yang nafisah yang sangat berharga. Ya. Terluput ghanimah, ya, yang besar yang mestinya dia bisa gunakan untuk membaca Al-Quran. Dia bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan amalul bir yang lainnya, amalan-amalan kebajikan yang lainnya, ya, tetapi habis waktunya di atas kasurnya. Nah, ya walaupun itu tidak haram, ya, sebagaimana tadi yang lebih maksimal waktunya untuk dunia, ya, tidak haram karena dia tidak melalaikan kewajiban. Akan tetapi dia terluput dari berbagai macam keutamaan, terluput dari berbagai macam naam kebaikan. Ya walaupun dia tidur seharian, yang penting dia sholat, tidak haram, tidak. Tetapi terluput dari berbagai macam kebaikan, terluput dari berbagai macam keutamaan, ya, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ya. Maka seyogianya seseorang naam untuk lebih perhatian lagi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dengan dia memperbanyak membacanya, apalagi dia bisa mengetahui maknanya, ya, memahami maknanya, ya, kemudian dia mengamalkannya, maka itu lebih baik. Ya. Nah, inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba, ya, apalagi di bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Yang apabila seorang muslim dia telah terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, nah, maka untuk bulan selanjutnya Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya dia akan terbiasa. Ya. Nah. Dan disunnahkan, ya, untuk seseorang dia mengkhatamkan Al-Quran, ya, membacanya dari awal sampai akhir. Ya, disunnahkan untuk membaca Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir, ya, dalam rentang satu bulan tersebut. Dalam satu bulan dia bisa khatam, ya. Maka dia mentargetkan, ya, ya, minimal satu kali khatam. Jika dia mampu atau lebih mampu dari itu, maka dia boleh beberapa kali khatam selama sebulan. Nah, boleh dia 4 kali khatam dalam sebulan, yaitu 7 hari, ya, atau sekali khatam, ya, dalam 7 hari. Ya. Itu dia boleh mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Jadi kalau sebulan dia mendapatkan 4 kali khatam. Ya, ya minimalnya dalam sebulan 1 kali lah. Ya. Nah, dan ini sangat dianjurkan sebagaimana amalan para salaf, para pendahulu kita yang saleh, ya, melakukan hal yang seperti ini, ya. Di bulan Ramadan mereka memperbanyak membaca Al-Quran, ya, minimalnya dalam sebulan 1 kali khatam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fi syahrin." Bacalah Al-Qur'an dalam satu bulan. Itu khatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan. Kata Abdullah bin Amr, "Inni ajidu quwwah." Ya Rasulullah, aku lebih kuat. Ya, aku lebih mampu dari sekedar sekali khatam dalam sebulan. Ya. Naam, sampai akhirnya ya beliau naam mengatakan, "Faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik." Bacalah Al-Qur'an dalam 7 hari, itu khatamkan dalam naam waktu 7 hari, "wa la tazid 'ala dzalik," dan jangan lebih dari itu. Ya. Jangan lebih dari 7 hari. Jangan lebih dari 7 hari artinya naam 6 hari, 5 hari ya. Baik. Bacalah Al-Qur'an dalam 7 hari. Ya. Khatamkan dalam 7 hari, ya. Naam. Wa la tazid 'ala dzalik. Mungkin kalau diterjemahkan ya. Naam, ya. Letterlack-nya jangan lebih dari itu, yaitu jangan kurang dari 7 hari. Ya. Khatamkan Al-Quran jangan kurang dari 7 hari. Artinya 7 hari ke atas. Ya. Karena biasanya kalau dia khatam Al-Quran dalam 5 hari, dalam 4 hari, maka dia membaca dengan bacaan yang sangat cepat, yang menghalangi dia dari memahami maknanya, menghalangi dia dari mentadaburinya. Ya. Lain halnya ketika dia mengkhatamkannya dalam 7 hari. Dia ada naam waktu untuk memahami maknanya, ya, mentadaburi maknanya dan seterusnya. Dan ini lebih afdol. Ya. Taib. Jika dia mampu seperti ini, masya Allah, dalam sebulan berarti dia 4 kali khatam. Karena setiap satu pekan dia 1 kali khatam. Minimalnya ya kita ya, 1 kali khatam lah dalam sebulan. Nah, dalam Ramadan ini minimalnya 1 kali khatam sehingga ditargetkan ya. Nah, supaya tidak terlalu berat, apalagi mereka yang aktivitasnya padat ya. Maka dicicil ya, setiap habis salat 2 lembar misalkan. Ya. Berarti 5 kali salat kali 2 lembar berapa? 10 lembar itu 1 juz. Jadi satu hari satu juz, ya, 30 hari 30 juz. Nah, selesai satu kali khatam dalam satu bulan. Ya, ini lebih mudah baginya. Nah, atau dia target kalau malam dapat 5 juz, kalau siang dapat 5 juz. Ya. Nah, di waktu mana saja yang mudah bagi dia. Nah, sehingga dalam sebulan dia selesai satu kali khatam, ini minimalnya. Hendaknya inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Jangan sampai dia lalai sama sekali dari membaca Al-Quran. Dan jika seseorang telah terbiasa seperti ini, dalam sebulan satu kali khatam, bulan berikutnya mudah bagi dia. Karena sudah terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan oleh seseorang, maka ashal alaih, akan lebih mudah bagi dia untuk melakukannya di kali berikutnya. Seperti halnya membaca Al-Quran ini. Ketika dia terbiasa di bulan Ramadan membaca Al-Quran, tamat satu kali khatam dalam sebulan, terbiasa bulan berikutnya juga Syawal satu kali khatam, Dzulqa'dah satu kali khatam, Dzulhijjah satu kali khatam, dan seterusnya. Dalam satu tahun dia 12 kali khatam. Ya, subhanallah. Nah, nikmat. Ya. Nikmat yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Sebagaimana ibadah yang lain, jika dia sudah terbiasa berpuasa, ya, maka dia di luar Ramadan akan lebih mudah untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sudah terbiasa. Nah. Atau dia terbiasa dermawan di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan akan terbawa, ya, terbiasa untuk lebih dermawan. Nah, untuk naam dermawan walaupun di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia terbiasa sholat malam, maka insya Allah di luar Ramadan dia akan terbiasa. Ya. Karena orang yang sudah terbiasa ashal alaih, akan lebih mudah bagi dia untuk melakukannya. Namun kalau dia sudah terputus, berat untuk mengulanginya lagi. Ya. Nah, Ramadan dia selesai satu kali khatam. Tapi Syawal enggak ada. Ya. Nah, untuk memulai lagi, ya, berat lagi. Atau untuk memulai lagi puasa-puasa sunnah ketika sudah terputus dalam sebulan, dua bulan, ya, agak berat. Nah, ya, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Nah, demikian pula sholat malam dan seterusnya. Taib. Ya. Maka hendaklah seorang mukmin, ya, dia memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jangan lalai darinya. Gunakan waktu sebaik mungkin, ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara adab yang penting untuk diperhatikan oleh seorang yang berpuasa adalah hendaklah dia menjauhi pertikaian, perdebatan, perkelahian, dan seterusnya. Dan kalaupun itu terjadi, maka hendaklah dia mengatakan kepada orang yang mengajak bertikai, ya, hendaklah dia mengatakan, "Inni shaimun." Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim." Apabila di hari salah seorang dari kalian sedang berpuasa, ya, maka janganlah dia bertikai atau janganlah dia mengucapkan ucapan yang kotor, ya, janganlah dia saling memukul. Fa'inimru'un syatamahu au katalahu. Dan apabila ada seseorang yang mencelanya, ada seseorang yang mencacinya atau melawannya, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, "Inni shaim," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini diantara adab yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang sedang berpuasa. Ya, dia menjauhi rafas, ya. Ucapan-ucapan kotor, ya, pertikaian, perkelahian. Demikian pula mengangkat suara, ya, berteriak-teriak, ya. Mencaci, mencela, dan seterusnya. Hendaklah dihindari oleh orang yang berpuasa. Sebagaimana yang seperti ini pun dihindari oleh orang yang tidak berpuasa. Apalagi untuk orang yang berpuasa, lebih menghindari hal-hal yang seperti ini. Hendaknya dia lebih jauh dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Bahkan jika ada orang yang ingin bertikai dengannya, ya, atau menyerangnya atau melawannya, maka hendaklah dia mengatakan, "Inni shaimun," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Baik. Kemudian yang terakhir di antara adab yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah hendaknya seorang yang berpuasa dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan yang berupa riba atau yang berupa kedustaan, dan berbagai macam kemaksiatan yang lain. Hendaklah hal seperti ini dijauhi oleh orang-orang yang sedang berpuasa, sebagaimana hal ini wajib dijauhi oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Maka orang yang berpuasa lebih wajib lagi, lebih ditekankan lagi, ya, agar dia menjauhi segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, dan tidak meninggalkan perbuatan kebodohan, baik itu ghibah atau yang semisalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amalan puasanya, tidak butuh kepada perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keutamaan atas amal ibadah puasanya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala dari ibadah puasa tersebut yang terkotori dengan dosa dan kemaksiatan. Walaupun dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, dia tetap menjauhi pembatal-pembatal puasa, akan tetapi dia mengotorinya dengan dosa dan kemaksiatan. Ya riba, ya dusta, melihat hal-hal yang haram, mendengar hal-hal yang haram untuk didengar, dan juga berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang lainnya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Berapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam, namun dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali rasa capek karena bergadang. Yang demikian karena dia tidak menjaga adab-adab ketika berpuasa. Dia berpuasa akan tetapi tidak berhenti dari perbuatan dosa dan kemaksiatannya, sehingga puasanya mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak menghasilkan pahala dan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi keimanan dan ihtisab mencari pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan keutamaan-keutamaan puasa yang lainnya, nah, dia tidak mendapatkannya, ya. Tetapi dia hanya mendapatkan alju, rasa lapar, rasa haus, ya. Dan seterusnya. Yang demikian karena dia tidak menjauhi dosa dan kemaksiatan, nah. Walaupun dosa dan kemaksiatan tersebut tidak membatalkan puasanya, nah, tetapi menghilangkan naam pahala dan keutamaan dari orang yang naam melakukannya. Maka hendaklah seorang yang berpuasa menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan, ya, sebagaimana naam dia bisa menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Bisa menahan diri dari makan, minum, syahwat, ya, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Demikian pula dia harus mampu untuk menahan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang akan mengurangi nilai puasanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini diantara adab-adab yang penting untuk diperhatikan oleh seorang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.